Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah iqraran bihi wa tauhida, wa ashhadu anna Muhammada abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam tasliman mazida. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, talabatul ilam yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, yang kami banggakan dan kami sayangi. Alhamdulillah, kita memuji Allah dan bersyukur kepadanya karena begitu banyak kasih sayang, limpahan nikmat dan anugerah yang tercurah kepada kita. Di antaranya adalah huduruna fi hadzal majlis, hadirnya kita di majlis ini. Iya, dengan taufik dan kemudahan dari Allah kita bisa hadir di sini. Sebagaimana yang antum ketahui, di mana sebagian sahabat-sahabat kita, teman-teman kita saat ini cukup banyak yang jatuh sakit. Barakallahu fikum. Tayyib syafahumullahu jami'an syifaan kamilan. Allahumma amin. Nah, sehingga yang pertama pesan kami, banyak-banyak bersyukur kepada Allah karena antum diberikan kesehatan. Kalaupun sedikit tidak enak badan, meriang, masih bisa hadir dalam majelis ilmu, itu juga patut disyukuri. Ya. Berikutnya adalah banyak-banyak berdoa kepada Allah agar dilindungi, dijaga, diberikan kesehatan lahiriah dan barakallahu fikum batiniah. Iya, kesehatan badan, kesehatan jiwa, kesehatan pikiran. Barakallahu fikum. Naam. Iya. Karena yang butuh sehat itu bukan badan saja. Ada orang yang badannya sehat tapi jiwanya sakit. Ada orang yang badannya sehat tapi pikirannya sakit. Nah, jadi ketiga hal itu butuh untuk sehat. Jadi doa minta kepada Allah agar diberikan kesehatan dan dijauhkan dari segala macam penyakit-penyakit yang ada. Allahumma amin. Nah, kemudian yang ketiga, nasihat kami adalah bagi para talabah untuk lebih ekstra lagi dalam menjaga kesehatan, ya. Nah, yang pertama dari pola makan, ya. Nah, makanlah makanan yang bernutrisi dan bergizi, ya. Nah, barakallahu fikum, yang berprotein tinggi, air putih, ya, perbanyak minum air putih, barakallahu fikum. Itu yang perlu diperhatikan ya, pola makan. 4 sehat, 5 sempurna kalau bisa ya. Nah. Kemudian pola tidur, istirahat juga penting. Ya, barakallahu fikum. Naam. Baik. Karena tidur itu sangat membantu tubuh kita untuk memulihkan kembali ya regenerasi sel, barakallahu fikum, merestart ulang pikiran. Jadi tidur itu termasuk salah satu obat dari tubuh yang sehat, pikiran yang sehat, jiwa yang kuat. Nah, kalau tidurnya cukup, insyaallah fisiknya akan kuat, pikiran kuat, jiwanya sehat. Ya, nah. Sehingga kalau tidak ada kesibukan lagi, lebih baik digunakan waktunya untuk istirahat. Daripada ngobrol, main sana, main sini, enggak jelas. Ya, nah, barakallahu fikum. Itu sangat-sangat berguna untuk barakallahu fikum diri kita. Nah, apalagi waktu antum yang padat, ya, nah, waktu yang sedikit luang, kalau digunakan tidak tepat, nah, itu makanya banyak yang sakit, barakallahu fikum, ya, kurang istirahat, kadang makanannya juga, barakallahu fikum, ngawur, nah, gitu ya. Jadi itu pesan kami, barakallahu fikum, nah, ya. Yang berikutnya ya kita mendoakan ya sahabat-sahabat kita tadi yang sakit untuk barakallahu fikum segera sembuh, sehat kembali dan bergabung dengan kita lagi untuk hadir di majelis-majelis ilmu. Allahumma amin. Baik, kita pada malam hari ini kembali berjumpa barakallahu fikum untuk mengkaji kitab Asy-Syari'ah karya Imam Al-Ajurri rahimahullahu taala Muhammad ibn Al-Husain Abu Bakar. Nah, masih membahas barakallahu fikum bab Ar-Raddu 'alal Qadariyah, di mana beliau sebelum mempersiapkan bantahan-bantahan bagi Qadariyah, beliau terlebih dahulu mempersiapkan kita pondasi-pondasi penting. Antum lihat ya, metode para ulama terdahulu dalam tarbiyah. Nah, jadi sebelum masuk dalam kancah pertempuran, ya, bantahan-bantahan itu kan nanti namanya perang pemikiran, adu argumentasi, ya. Barakallahu fikum. Nah, kalau langsung diajak ke medan tempur dalam kondisi antum tidak punya bekal, ya, tidak tahu penggunaan senjata-senjata yang ada, barakallahu fikum, nah, laras panjang, laras pendek, kemudian juga berbagai macam barakallahu fikum, ya, alat-alat yang lain. Nah, ini kegunaannya untuk apa? Ya, maka akan masuk ke dalam medan tempur barakallahu fikum, Anda akan kebingungan. Iya, padahal perangkat-perangkatnya ada, tapi tidak tahu cara menggunakannya. Makanya antum lihat di sini beliau sebelum mengajak kita ke kancah pertempuran, perang pemikiran, ya. Perang argumentasi, adu argumentasi. Beliau terlebih dahulu menanamkan kepada kita prinsip-prinsip pokok, ya, hal-hal yang sangat fundamental terkait dengan akidah ahli sunnah dalam permasalahan takdir. Ya. Nah, bagaimana pemahaman yang benar, yang tepat dalam memahami takdir Allah Subhanahu wa taala. Taib. Beliau di sini barakallahu fikum memberikan gambaran kepada kita secara global tentang sedikit histori atau sejarah ya. Nah, yaitu tentang Nabi Adam dan Iblis juga istrinya barakallahu fikum. Naam. Tayyib. Pada pertemuan yang lalu kita telah membaca penjelasan dari beliau bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mentakdirkan bahwa Nabi Adam dan istrinya akan melanggar ya. Naam, larangan tersebut dan akan memakan buah dari pohon yang dilarang. Dan Allah tahu sebelum itu terjadi. Barakallahu fikum. Naam. Untuk sebuah hikmah yang sangat besar. Alasan yang sangat agung. Baik, kita lanjutkan penjelasan dari beliau. Qala al-musannif rahimahullah. Lam yakun lahuma buddun. Min aklihima sababan lil maksiyati. Padahal, kata beliau, keduanya, Adam dan Hawa, itu tidak harus memakan buah tersebut. Nah, yang menjadi sebab kemaksiatan mereka. Ya, tayyib. Andai kata mereka tidak makan, itu tidak ada masalah. Barakallahu fikum. Naam. Wa sababan li khurujihima minal jannah. Yang menjadi sebab mereka dikeluarkan dari surga. Barakallahu fikum. Naam. Idh kana lil ardi khalqan. Ya. Karena memang barakallahu fikum. Untuk keduanya lah bumi itu diciptakan. Nah, ya. Jadi memang karena Allah menciptakan bumi itu untuk mereka berdua, nah, mau tidak mau takdir tersebut barakallahu fikum Allah tetapkan untuk keduanya. Wa annahu sayaghfiru lahuma ba'dal ma'siyah. Dan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni keduanya setelah melakukan maksiat tadi. Tentunya setelah mereka mengalami begitu banyak kesulitan-kesulitan ya, barakallahu fikum. Naam. Langsung mengalami perubahan yang sangat drastis. Dari hidup di dalam surga yang penuh dengan fasilitas. Kemudian mereka harus diturunkan ke muka bumi. Itu pun gak bareng ya kan. Terpisah antara Adam dan Hawa. Nah. Barakallahu fikum. Tayyib. Ya, jadi itu. Kesedihan di atas kesedihan. Kemalangan di atas kemalangan. Ya. Nah. Kalau dikeluarkan dari surga. Masih bisa jalan berdua kan? Masih tenang ya kan? Nah, karena pendampingnya ada dalam suka dan duka. Ya. Bisa saling mendukung, bisa saling barakallahu fikum mengayomi. Nah, sudah dikeluarkan dari surga harus terpisah lagi keduanya. Nah, ya barakallahu fikum. Tayyib. Ya, setelah mereka merasakan akibat yang fatal dari perbuatan keduanya. Hanya karena apa? Satu kali mengambil buah pohon larangan tadi. Langsung itu berakibat fatal. Ya kan? Beliau dan istrinya harus terusir barakallahu fikum. Naam. Sampai anak cucunya kita sekarang sampai di sini. Barakallahu fikum. Hanya gara-gara satu kali. Ya, nah, barakallahu fikum. Baik. Ternyata efeknya sebesar itu. Barakallahu fikum. Nah, Allah mengampuni keduanya setelah merasakan akibat dari perbuatannya. Wa kullu dzalika sabiqun fi ilmihi. Semua kejadian itu telah didahului oleh ilmunya Allah. La yajuzu ayyakuna syai'un yahdusu fi jami'i khalqihi illa waqad jara maqduruhu bihi. Tidaklah boleh ada sesuatu yang terjadi dari seluruh makhluk-makhluknya, ciptaan-ciptaan Allah, melainkan sudah berlangsung padanya, ya, apa yang ditakdirkan dan dikodratkan. Nah, jadi semua yang terjadi pada semesta ini, barakallahu fikum, tayyib, ya, bahkan apa yang terjadi pada sebutir debu, itu semua sudah diatur oleh Allah. Ya, kemana dia akan bertiup, kemana dia akan hancur dan lebur. Sampai sedetail itu. Barakallahu fikum. Nah, tidak ada satupun unsur di dalam semesta yang luput dari pengaturan Allah. Yang luput dari kodratnya. Tidak ada. Wa ahata bihi ilman qabla kaunihi annahu sayakunu. Allah meliputi semesta ini dengan ilmunya. Sebelum dia terjadi, bahwasanya nanti dia akan terjadi. Nah, ya. Barakallahu fikum. Jadi sesuatu yang bakal terjadi itu sudah Allah ketahui bahwa akan terjadi demikian, demikian, dan demikian. Sebelum terjadi, Allah sudah tahu. Wa khalaqa al-khalqa kama syaa lima syaa. Allah menciptakan makhluk-makhluknya sebagaimana yang Allah kehendaki untuk tujuan yang Allah kehendaki. Ya, masing-masing makhluk yang Allah ciptakan punya desain sendiri-sendiri, punya rancangan sendiri-sendiri dengan tujuan yang berbeda-beda. Ya, nah. Jerapah Allah ciptakan punya leher yang panjang. Sedangkan gajah Allah ciptakan dengan tanpa leher. Gajah enggak ada lehernya. Kepala langsung nyambung badan. Ya kan? Nah, barakallahu fikum. Ya, desainnya beda. Karena memang barakallahu fikum, ya, tujuan diciptakannya beda. Tempat kehidupannya juga beda. Nah, itu semua sudah desain yang pas. Kalau Anda ingin mencoba-coba mengotak-atiknya, yang terjadi adalah kerusakan. Coba iseng-iseng tak pindah. Kepala gajah dipindah ke badan jerapah. Kepala jerapah pindah ke badan gajah. Yang terjadi apa? Mati semuanya. Ya kan? Bayangkan jerapah dengan leher yang kurus seperti itu harus memikul beban kepala gajah yang berat. Ya kan? Enggak kuat dia ngangkat. Nah, kepalanya besar. Iya, barakallahu fikum. Nah, giliran barakallahu fikum jerapah dipakaikan badannya gajah, barakallahu fikum enggak bisa makan. Karena dia enggak punya belalai, dia mau ngambil kan lehernya pendek. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Baik. Tapi Allah dengan hikmahnya mendesain makhluk tadi sesuai dengan rancangannya. Iya. Barakallahu fikum. Nah, gajah walaupun dia tidak punya leher tapi Allah berikan dia belalai ya sebagai ganti dari tangan atau leher tadi. Nah, barakallahu fikum. Ya. Jerapah Allah berikan leher yang panjang bisa untuk memakan pucuk-pucuk dedaunan. Barakallahu fikum. Nah. Baik. Nah, jadi kalau kita bicara tentang bagaimana Allah mendesain ya masing-masing makhluknya, itu kita akan terkagum-kagum ya. Luar biasa bagaimana perhitungan, barakallahu fikum ya, bagaimana fungsinya, bagaimana kegunaannya. Nah, kita akan bercak kagum subhanallah. Ma khalaq tahada batila. Barakallahu fikum. Nah, kalau antum ingin lebih dalam mengetahui hal itu, ya bagaimana keunikan ciptaan-ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala, bisa antum membaca kitab Miftah dari Sa'adah. Nah, di awal-awal ya kitab itu Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala mencoba menguak ya sedikit dari misteri rancangan atau desain makhluk-makhluk ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Na'am. Ya, beliau bicara tentang lebah ya. Bagaimana desain sarang lebah yang begitu barakallahu fikum matematis ya. Na'am. Tayib, dengan bentuk heksagonal itu benar-benar sangat efisien, sangat barakallahu fikum maksimal dan optimal memanfaatkan ruangan barakallahu fikum sehingga tidak ada yang mubazir. Nah, ya. Itu perhitungan matematikanya luar biasa itu. Sarang lebah itu ya, bentuknya heksagonal itu. Nah, barakallahu fikum. Itu dibahas oleh beliau. Nah, itu baru dari sisi makhluk-makhluk barakallahu fikum, hewan-hewan yang ada. Nah, flora dan fauna. Belum lagi kalau membahas tentang penciptaan manusia. Ya, banyak lagi yang unik. Nah, dalam tubuh kita ada 3 sumber mata air dengan rasa yang berbeda. Padahal dalam sumber yang sama, tubuh yang sama. Air mata rasanya apa? Air mata. Rasanya apa air mata? Gak pernah nangis ya? Kalau nangis dicicipin. Nah, rasanya apa air mata? Apa rasanya air mata? Enggak tahu. Rasanya air mata apa? Hah? Asin. Ya. Nah, kalau enggak percaya, nanti cobalah nangis ya. Malam-malam antum sholat tahajud ya. Ingat rumah ya. Barakallahu fikum. Naam. Masakan umi. Ya Allah. Gitu ya. Nah, nangis. Nah, antum cicip. Oh ya benar asin. Iya. Air mata rasanya asin. Barakallahu fikum. Nah, baik. Air liur rasanya tawar, ya. Nah. Baik. Air telinga rasanya ada yang pernah ngerasain? Pahit. Ya, nah, yang bilang tadi kayaknya pernah nyicip telinganya. Ya, tahu dia rasanya pahit ya. Barakallahu. Ya, yang ini asin, yang ini tawar, yang ini pahit. Kok bisa? Ya, nah. Padahal tempat produksinya sama. Tapi ketika keluar, beda-beda. Nah, itu juga merupakan desain dan rancangan dari Allah subhanahu wa ta'ala dengan fungsi dan maksud masing-masing. Nah, air liur kenapa rasanya tawar? Karena dengan tawarnya itu kita akan bisa merasakan makanan dan minuman sesuai dengan rasanya. Ya. Nah, kita akan bisa tahu rasa aslinya. Barakallahu fikum. Nah, kopi rasanya pahit. Barakallahu fikum. Nah, kemudian belimbing hulu rasanya asam. Ya. Gula rasanya manis. Barakallahu fikum. Nah, karena air liur kita itu tawar. Coba kalau air liur kita itu punya rasa, maka akan tercampur, terkontaminasi. Iya, barakallahu fikum. Nah, baik. Ketika kita merasakan kopi tidak lagi pahit, tapi mungkin sudah campur dengan rasa yang lain. Barakallahu fikum. Nah, baik. Jadi, Allah sengaja menciptakan liur itu dengan rasa yang tawar, agar semua rasa yang kita rasakan itu kita dapatkan rasa aslinya ya, tidak berubah karena air liur kita. Belum lagi barakallahu fikum ada ya faedah-faedah yang lainnya. Di mana padanya itu mengandung enzim-enzim barakallahu fikum yang bermanfaat untuk tubuh kita ketika dia bereaksi dengan makanan. Baik. Air mata rasanya asin. Ya, nah itu berfungsi untuk menjaga barakallahu fikum ya kelembaban mata kita, kemudian juga barakallahu fikum tidak kering gitu ya. Nah, karena mata ini banyak unsur barakallahu fikum kayak lemak begitu. Nah, sehingga kalau dia kering dan tidak terkena air yang asin akan cepat rusak barakallahu fikum. Telinga airnya pahit, kenapa? Fungsinya sebagai bentuk barakallahu fikum defense, ya pertahanan telinga kita. Nah, sehingga kalau ada binatang-binatang yang masuk barakallahu fikum, tayyib, maka apa? Dia akan mati. Iya. Nah, tayyib, karena rasa pahit yang ada padanya ditambah lagi karena kondisi yang becek tadi barakallahu fikum. Nah, ya. Tayyib, dia harus terjerat di situ dan terperangkap dan mati. Barakallahu fikum. Nah, makanya kalau antum dengar nasihat dokter THT itu, kalau bersihin telinga enggak boleh terlalu kering sekali bersih. Paham ya? Nah, itu ada fungsinya kelembaban di situ. Kalau kering bersih nanti hewan-hewan itu bisa masuk dengan gampang. Oh, enak ya guanya si fulan ini ya. Nah, bersih kering. Nah, langsung masuk ke dalam dia. Barakallahu fikum. Tayyib. Nah, belum lagi bicara-bicara barakallahu fikum yang lainnya, ya. Nah, jadi Allah menciptakan makhluk-makhluknya sesuai dengan desain-desain yang Allah kehendaki dan punya tujuan yang juga Allah kehendaki. Semuanya tertata, terprogram dengan rapi barakallahu fikum. Nah, faja'alahum syaqiyan wa sa'idan. Allah jadikan mereka ada yang celaka, ada yang bahagia. Manusia. Nah, enggak bahagia semua, enggak celaka semua. Tapi Allah jadikan ada dua kondisi. Ada manusia yang merasakan celaka, ada yang manusia merasakan bahagia. Qabla ayyujriyahum ilad dunia. Itu semua ternyata rancangan desain tadi dan masing-masing fungsi dan tujuannya itu sudah ya barakallahu fikum ada tertata rapi, tercatat, terdokumentasi barakallahu fikum sebelum dunia ini tercipta. Nah, paham ya? Jadi ide-ide barakallahu fikum, nah, gagasan-gagasan Allah tadi semuanya sudah tercatat rapi, dicatat oleh kolam. Makhluk ini sekian. Nah, bagaimana takdirnya, bagaimana jalan hidupnya. Nah. Iya, barakallahu fikum. Tayyib. Wa hum fi butuni ummahatihim. Iya. Dalam kondisi mereka di dalam perut ibu-ibu mereka. Wa kataba ajalahum. Sudah ditulis ajalnya, kematiannya. Wa kataba arzaqahum. Sudah ditulis rezeki-rezekinya. Wa kataba amalahum. Sudah ditulis amalan-amalannya. Nah. Thumma akhrajahum ila dunia. Setelah itu baru Allah keluarkan mereka menuju dalam menuju alam dunia. Wa kullu insanin yas'a fi ma kutiba lahu wa 'alaihi. Sehingga setiap insan akan berupaya sesuai dengan apa yang ditetapkan untuknya dan atasnya. Nah, jadi kita tinggal menjalani garis dan suratan takdir kita saja. Ada yang untuk kita, ada yang atas kita. Yang untuk kita artinya sesuatu yang bermanfaat, ya, berfaedah, baik untuk kita. dan atas kita. Artinya sesuatu yang tidak baik, sesuatu yang buruk, sesuatu yang akan mencelakai kita. Nah, semuanya sudah digariskan, kita tinggal menjalaninya saja. Tsumma ba'atsa rusulahu. Kemudian Allah mengutus rasul-rasulnya. Ya. Jadi tidak Allah biarkan manusia itu berjalan hanya dengan nalurinya saja, dengan tabiatnya saja. Barakallahu fikum. Naam. Tayyib. Tapi Allah bantu mereka dengan para rasul yang bertugas untuk membimbing dan menuntun umat manusia ke jalan yang benar. Ya. Kepada barakallahu fikum. Naam. Takdir yang baik. Wa anzala alaihim wahyahu. Allah turunkan kepada para rasul tadi wahyu-wahyunya. Wa amarahum bil balaghi li khalqihi. Faballaghu risalati rabbihim. Wa nasahu qaumahum. Allah perintahkan para rasul tadi untuk menyampaikan wahyu-wahyu tadi kepada makhluknya. Dan mereka para rasul menyampaikan risalah dari Rabb-nya, pesan-pesan dari Tuhan mereka, dari Allah. Nah, para rasul menasehati kaumnya. Faman jara fi maqdurillahi ta'ala ayyuminah amanah. Barang siapa yang ya suratan takdirnya dari Allah adalah beriman, maka dia akan beriman. Nah, ya. Jadi orang yang memang suratan takdirnya barakallahu fikum akan percaya dengan para rasul, maka dia akan beriman. Wa man jara fi maqdurihi ayyakfura kafara. Dan siapapun yang barakallahu fikum berlaku suratan takdirnya adalah kufur, maka dia akan kufur. Naam. Qala Allah Ta'ala huwal ladzi khalaqakum faminkum kafiru wa minkum mu'minun wallahu bima ta'maluna basir. Dialah Allah yang menciptakan kalian. Di antara kalian ada yang kafir dan di antara kalian ada yang beriman. Dan Allah terhadap apa yang kalian amalkan Maha melihat lagi Maha mengetahui. Naam. Gitu ya. Barakallahu fikum. Ini beliau masih berbicara tentang barakallahu fikum kehendak Allah yang kauni, ya. Naam. Yang sifatnya pasti terjadi. Ahabba man arada min ibadihi fasyarraha sadrahu lil Islam wal iman. Allah mencintai orang-orang yang Allah inginkan dari hamba-hambanya, maka akan Allah lapangkan dada orang tersebut menerima Islam dan iman. Ya. Walaupun mungkin dia berada barakallahu fikum, naam, dalam ruang lingkup kehidupan yang tidak mendukung. Naam. Ya, dia berada di tengah-tengah negeri kafir, fasik, penuh dengan dosa, kemaksiatan, barakallahu fikum. Tapi kalau Allah menginginkan dia menjadi orang yang Allah cintai, maka akan Allah lapangkan dadanya. Ya, akan Allah berikan taufik dan hidayah. Dia berpikir, ya, ada yang salah dengan kaumku, ada yang salah dengan bangsaku, ada yang salah dengan agama yang mereka anut. Nah, akan Allah tuntun, bimbing jalannya. Ya, barakallahu fikum. Nah, tayyib. Ya, macam-macam kondisi anak manusia ketika menyambut hidayah dari Allah. Barakallahu fikum. Naam. Iya. Ada yang tanpa sengaja membaca ayat Al-Qur'an, ada yang tanpa sengaja mendengarkan ayat Al-Qur'an. Barakallahu fikum. Naam. Cerita-cerita orang yang mendapatkan hidayah barakallahu fikum dari Allah Subhanahu wa taala sangat banyak. Ya. Naam. Padahal dia tadinya mungkin adalah orang yang sangat memusuhi Islam atau benci. Tapi kalau Allah ingin kebaikan pada dia, akan Allah buka jalannya. Wa maqata akharina fa khatama ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim falam yahtadu idzan abada. Dan Allah murka pada yang lain, sehingga Allah tutup hati mereka, pendengaran mereka, penglihatan mereka, dan mereka tidak mendapatkan petunjuk selama-lamanya. Walaupun dia berada di ruang lingkup orang-orang yang saleh. Ya. Kalau Allah menghendaki barakallahu fikum kemurkaan pada orang itu, dia akan keluar ya dari jalurnya orang-orang yang soleh tadi. Dia akan memisahkan diri. Nah, itulah muncul orang-orang yang murtad ya dari agamanya. Padahal kalau dilihat orang tuanya, ya ibunya, keluarganya, mungkin keturunan orang-orang yang saleh. Barakallahu fikum. Baik. Dan itu kita bisa melihat dalam sejarah. Ya, anaknya para nabi ada yang apa? Barakallahu fikum kufur terhadap Allah Subhanahu wa taala, tidak mengikuti ayahnya. Seperti anaknya nabi siapa? Hah? Nabi Nuh, ya. Alaihissalam. Barakallahu fikum. Nah, bapaknya nabi, enggak tanggung-tanggung, bukan kiai, bukan ustaz, bukan syekh, nabi. Barakallahu fikum. Nah, iya. Tapi anaknya kufur. Barakallahu fikum. Padahal Nabi Nuh dikenal sebagai nabi yang sangat sabar. Bayangkan hampir 1000 tahun dakwah. Gitu ya. Nah, anaknya sendiri aja enggak mau ngikut. Itulah yang namanya hidayah. Barakallahu fikum. Nah. Tayyib. Yudillu man yasha wa yahdi man yasha. Allah sesatkan orang yang Allah kehendaki dan Allah berikan hidayah orang-orang yang Allah kehendaki. Barakallahu fikum. Naam. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Tapi tidak boleh Allah ditanya tentang apa yang Allah lakukan. Merekalah manusia yang akan ditanya tentang perbuatannya. Al khalqu kulluhum lahu. Semua makhluk itu milik Allah. Yaf'alu fi khalqihi ma yuridu. Allah melakukan apa saja pada makhluknya sesuai dengan yang Allah inginkan. Ghairu zalimin lahum. Dan Allah tidak zalim kepada mereka. Yang ini dikasih hidayah, yang ini enggak dikasih hidayah, itu enggak zalim. Ya. Nah, dan kita enggak berhak mempertanyakan kenapa si fulan dikasih hidayah, si alan tidak. Kenapa si fulan dikasih kaya, si alan dikasih miskin? Barakallahu fikum. Nah, iya. Kita tidak berhak, tidak punya wewenang untuk mengkritik Allah Subhanahu wa taala atau menyalahkannya. Kenapa? Karena semuanya milik Allah. Terserah Allah mau diapakan. Barakallahu fikum. Nah, baik. Misal Anda punya spidol sama pena. Ini punya Anda misal ya. Yang merah tak taruh kanan. Yang hitam tak taruh kiri. Kira-kira antum punya hak enggak untuk protes Anda? Ustaz, kenapa yang merah di kanan, yang hitam di kiri? Jangan Ustaz, enggak adil itu. Berhak enggak antum bilang kayak gitu? Enggak berhak kan? Anda tinggal jawab, ya terserah Anda. Anda mau naruh ini di kanan, mau ini di kiri, terserah Anda. Kalau Anda mau dua-duanya di kanan, kenapa antum? Mau protes? Mau punya Anda? Atau dua-duanya Anda taruh kiri? Antum mau protes? Punya anak. Kalau punya antum mungkin antum bisa protes. Tapi ini punya anak. Terserah anak. Mau anak taruh sini. Mau taruh sini. Mau taruh sini. Terserah anak. Oh ya. Nah itulah yang namanya hidayah. Itulah yang namanya barakallahu fikum al-ghiwayah. Terserah Allah mau ngasih hidayah kepada siapa. Karena semuanya itu milik Allah. Barakallahu fikum. Nah. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala ya memberikan pilihan tadi, itu bukan karena semena-mena atau kezaliman atau seenaknya. Enggak, itu juga barakallahu fikum dengan hikmah. Artinya, kenapa yang ini ditaruh kanan, yang ini taruh kiri? Karena memang ini pantasnya di kanan, yang ini pantasnya di kiri. Karena yang ini memang pantas dapat hidayah, yang ini enggak pantas dapat hidayah. Bukan karena Allah zalim, bukan karena Allah seenaknya, sembarangan, enggak. Tapi memang karena itulah pantasnya. Nah, buktinya mana? Buktinya Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan tawaran kepada mereka. Ya. Nah, itulah fungsinya para nabi dan rasul. Sudah dikasih tahu. Mas, ini yang baik, ini yang buruk. Ini haram, ini halal. Ini loh jalannya ke surga, ini jalannya ke neraka. Ya, kalau ini akibatnya surga, ini akibatnya neraka. Dia milih anak yang neraka aja lah, enggak apa-apa. Nah. Ya, asik soalnya. Nah, barakallahu fikum. Artinya dia memang milih ke arah sana. Barakallahu fikum. Nah, sehingga kalau Allah Subhanahu wa taala sesatkan dia, ya memang pantas, memang orang itu desainnya barakallahu fikum seperti itu. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Itu maksud dari ucapan beliau. Jadi semua makhluk itu milik Allah, dan ketika Allah tetapkan takdirnya, Allah tidak zalim. Ya, karena memang semuanya milik Allah, dan Allah Subhanahu wa taala berikan tempat mereka masing-masing sesuai dengan kondisinya. Barakallahu fikum. Naam. Jalla dzikruhu an ayyun saba rabbana ila dzulmi. Maha agung penyebutannya untuk dinisbahkan kepada Rabb kita kezaliman. Wa innama yadzlimu man ya'khudhu ma laisa lahu bimilkin. Tetapi dikatakan zalim seseorang yang mengambil sesuatu yang bukan miliknya. Baru bisa dikatakan zalim ketika dia mengambil, merubah sesuatu yang bukan milik dia, baru dikatakan zalim. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Wallahu taala alam bisawab. Al muadzin yuadzin. Baik, kita lanjutkan sedikit. Qala al-musannif rahimahullah, wa amma rabbuna تعالى فله ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما. Sehingga Rabb kita, dia memiliki apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi dan yang ada di antara keduanya. Ya, jadi semesta ini, jagat raya ini semuanya milik Allah. Tidak ada yang terkecuali satupun. وَمَا تَحْتَ الثَّرَى walahu tayyib ad-dunya walahu al-akhirah jalla dzikruhu. Barakallahu fikum. Na'am. Apa saja yang ada di bawah permukaan bumi juga milik Allah. Yang ada di bawah tanah semuanya milik Allah. Sehingga kehidupan dunia milik Allah, kehidupan akhirat juga milik Allah. Taqaddasat asma'uhu ahabba at-ta'ata min ibadihi wa amara biha fajarat mimman ata'ahu bitawfiqihi lahum wa naha anil ma'asi wa arada kaunaha min ghairi mahabbatin minhu laha wala amara biha. Nah, setelah itu baru beliau bicara tentang iradah syar'iyah, ya, segala sesuatu yang bersifat syar'i, yang Allah sukai, yang Allah cintai, walaupun belum tentu terjadi. Naam. Allah suka ketaatan dari hamba-hambanya. Allah senang. Allah perintahkan mereka untuk taat. Sehingga, barakallahu fikum, terjadilah orang-orang yang taat kepada Allah dengan taufik dari Allah. Allah melarang mereka dari maksiat. Dan Allah menginginkan itu terjadi. Barakallahu fikum. Naam. Tapi Allah tidak mencintainya. Paham ya? Nah, jadi secara syar'i Allah melarang hamba-hambanya bermaksiat, melakukan dosa. Tapi secara kauni, kehendak Allah yang pasti terjadi, itu barakallahu fikum na'am membiarkannya. Gitu ya? Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Sehingga apabila ada orang yang melakukan maksiat, barakallahu fikum, ya, pada orang itu terjadi pada dia yang namanya masyiah atau iradah kauniyah. Kehendak Allah yang bersifat kauni. Tapi tidak ada pada orang itu iradah syar'iyah. Nah, barakallahu fikum. Jadi kita tidak perlu bingung, ini gimana Ustaz? Allah memerintahkan hamba-hambanya untuk tidak bermaksiat. Tapi kenyataannya banyak yang maksiat. Ini gimana? Berarti Allah tidak berdaya. Ya, kemampuan Allah itu terbatas. Nah, Anda yang salah dalam memahami. Barakallahu fikum. Nah, Allah menginginkan hamba-hambanya tidak maksiat, itu keinginan yang syar'i. Ya, iradah syar'iyah. Mahabbah syar'iyah. Barakallahu fikum. Nah, memang Allah enggak suka mereka bermaksiat. Tapi terkadang, ya, suratan takdir Allah menghendaki lain. Untuk sebuah hikmah. Allah biarkan mereka, barakallahu fikum, terjatuh dalam kemaksiatan tadi, menjalani takdirnya untuk takdir yang lain. Barakallahu fikum. Naam. Tayyib. Ya. Jadi Allah menginginkan itu terjadi, walaupun Allah tidak menyukainya. Allah tidak memerintahkannya. Ta'ala azza wa jalla an ayya'mura bil fahsya' au yuhibbaha. Maha tinggi Allah untuk memerintahkan perkara-perkara yang keji atau menyukai perkara yang keji. Nah, Islam tidak mengajarkan tindakan keji. Islam tidak mengajarkan tindakan barakallahu fikum na'am yang jelek. Wajallallahu ta'ala rabbuna min ayyajriya fi mulkihi ma lam yurid ayyajriya. Maha agung Allah, Rabb kita, untuk membiarkan terjadi dalam kekuasaannya sesuatu yang tidak dia inginkan untuk terjadi. Enggak mungkin. Ya, sesuatu yang tidak Allah inginkan terjadi, tidak mungkin akan terjadi. Baik. Au syai'un lam yuhibbihi ilmuhu qabla kaunihi. Atau ada sesuatu yang tidak diliputi oleh ilmu Allah sebelum dia terjadi. Enggak mungkin ada. Sesuatu yang luput dari pengetahuan Allah. Tidak mungkin. Qad alima mal khalqu amiluna qabla ayyakhluqahum. Allah tahu apa yang akan dilakukan oleh makhluk jauh sebelum makhluk tadi diciptakan. Allah sudah tahu bahwa si fulan akan melakukan ini dan ini dan ini. Allah sudah tahu. Wa ba'da an khalaqahum qabla ayya'lamu. Qabla ayya'lamu. Naam. Dan setelah Allah menciptakan mereka, barakallahu fikum, sebelum mereka tayyib mengetahuinya. Nah, Allah juga tahu. Bahkan barakallahu fikum, nah, sesuatu yang tidak Allah ciptakan, andai kata Allah ciptakan, Allah juga tahu bagaimana ya jalan kalau hidupnya. Andai kata Allah ciptakan. Nah, sampai sedetail itu ilmunya Allah. Qada'un wa qadarun. Itu semua adalah qada' dan qadarnya Allah. Qad jara al-qalamu bi amrihi ta'ala fi lauhil mahfudhi. Sudah tertulis oleh pena yang Allah perintahkan di dalam lauhul mahfudh. Bima yakunu min birrin wa fujurin. Sesuatu yang baik dan yang fajir. Sudah tercatat semuanya. Wa yusni ala man amila bi ta'atihi min abidihi wa yudifu al amal ila al ibad. Allah menyanjung orang-orang yang beramal ketaatan dari kalangan hamba-hambanya dan Allah sandarkan amalan itu kepada hamba-hambanya, bukan kepada Allah. Naam. Wa ya'iduhum alaihi al jazaa' al 'azima. Allah menjanjikan kepada mereka ganjaran pahala yang agung. Walaula taufiquhu lahum ma amilu bima istaujabu bihi minhul jaza. Kalau bukan dari taufik Allah, mereka tidak akan mengamalkan ya apa yang menjadi penyebab mereka mendapatkan ganjaran pahala di sisi Allah. Dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha wallahu dzul fadlil 'adzim. Barakallahu fikum. Naam. Karena itu semua adalah keutamaan dari Allah dan Allah berikan kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Allah adalah zat yang memiliki keutamaan yang agung. Wallahu ta'ala alam bisawab. Itu yang bisa kita bahas untuk pertemuan kali ini.